Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada malam hari ini pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari bab yang ke-10 tentang Salatul Jum'ah. Kita masuk dalam bab yang berikutnya, yaitu Al-Babul Hadi Asyar, bab yang ke-11 dari Kitabus Salat. Fi Salatil Khauf. Bab yang ke-11 membahas tentang Salatul Khauf, salat dalam situasi dan kondisi khauf, salat dalam keadaan khauf, takut. Wa fihi masail. Dan dalam pembahasan tentang salatul khauf, ini ada beberapa masalah. Disebutkan di sini ada dua masalah, هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها أو عددها. Inilah uzur yang ketiga dari uzur-uzur yang salat dilakukan caranya dan bilangannya naam berbeda dengan sholat yang biasanya, ketika mukim. Dikatakan di sini ini uzur yang ketiga. Uzur yang pertama apa? Sakit. Uzur yang kedua, safar. Baik, tata cara sholat ketika sakit dan ketika safar itu sedikit berbeda dengan tata cara sholat yang dilakukan oleh seorang mukim yang tidak sakit. Demikian pula ketika dalam kondisi takut, juga tata cara sholatnya naam berbeda, baik bentuknya yaitu jumlah rakaatnya, au adadiha atau naam hayatiha bentuknya, au adadiha atau jumlah rakaatnya. Akan dijelaskan nanti tentang tata caranya. Demikian pula jumlah rokaatnya. Yang jelas al-khauf merupakan salah satu uzur dari uzur-uzur yang sholat dikerjakan naam dalam bentuk yang berbeda dari sholat seperti biasanya. Berbeda dalam bentuknya dan bilangan rokaatnya. Waqad taqaddama al-kalam ala udhur al-marad wa safar, dan telah berlalu penjelasan tentang udhur sakit dan udhur safar. Bagaimana tata cara sholatnya orang yang sedang sakit? Bagaimana tata cara sholat orang yang musafir? Sudah berlalu penjelasannya. Nah, kita langsung pada masalah yang pertama. Al-mas'alatul ula hukmuha wa dalilu masyru'iyatiha wa syurutiha wa syurutuha. Masalah yang pertama membahas tentang hukumnya, hukum sholat khauf. Wadalilu masyru'iyatiha, dan dalil disyariatkannya sholat khauf. Wasyurutuha, dan syarat-syarat bolehnya melakukan sholat khauf. Nah, jadi masalah yang pertama ada tiga pembahasan berarti ya. Pembahasan pertama tentang hukumnya. Hukum sholat khauf. Hukmuha. Langsung pada pembahasan pertama dari masalah yang pertama. Hukum sholat khauf. Sholatul khaufi tushra'u fi kulli qitalin mubah. Sholat khauf itu disyariatkan dalam setiap peperangan yang hukumnya mubah. Peperangan yang hukumnya mubah. Kaqitalil kuffar, seperti naam perang melawan orang-orang kafir. Wal bughah, atau melawan penjahat atau para pemberontak. Wal muharibin, atau perang melawan orang-orang yang naam menyerang. Liqaulihi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in khiftum an yaftinakumul ladhina kafaru, dalam surah An-Nisa ayat 101. Jika kalian khawatir akan disergap oleh orang-orang kafir, itu diserang oleh orang-orang kafir. Ini potongan ayat dalam surah An-Nisa ayat 101. Ayat lengkapnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ard falaysa alaikum junahun an taksuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Apabila kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi ini, maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengqasar salat, yaitu salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Apabila kalian khawatir akan diserang oleh orang-orang kafir, innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan sholat khauf ketika dalam qital, dalam pertempuran. Wa qisa 'alaihi al-baqi mimman yajuzu qitaluh. Maka kiaskan. Wa qisa 'alaihi al-baqi. Kalau tadi ayatnya menunjukkan peperangan dengan orang kafir, ya. Nah, terus bagaimana kalau peperangannya dengan para pemberontak, penjahat, ya, dan seterusnya? Nah, dikiaskan ke sini. Wa qisa 'alaihil baqi mimman yajuzu qitaluhu. Adapun peperangan melawan yang lainnya, nah, dikiaskan kepada peperangan melawan orang-orang kafir dari orang-orang yang boleh diperangi. Seperti tadi, perangan melawan pemberontak misalkan, atau para muharibin. para perampok, penjahat. Fatushra'u indal khawf min hujumil adu awil harb min aduwin in kanal harbu mubahan. Maka disyariatkan salat khawf ketika dalam keadaan khawf, takut dari serangan musuh, atau ketika sedang melarikan diri dari musuh. Apabila bentuk harbnya, bentuk melarikan dirinya ini, melarikan diri yang hukumnya mubah, bukan melarikan diri karena keluar dari medan pertempuran, tetapi melarikan diri yang hukumnya mubah. Maka dalam kondisi seperti ini, khawatir diserang musuh, karena sedang genting situasi dan kondisinya, mungkin sedang ada kerusuhan, maka boleh melaksanakan sholat dengan tata cara sholat khauf, ketika khawatir atau takut diserang oleh musuh, atau ketika kondisinya sedang melarikan diri dari kejaran musuh. Yang melarikan dirinya ini hukumnya, yang hukumnya mubah. Wa yadkhul fil aduwi kullul adu adamiyan aw sab'an, dan masuk dalam kategori musuh semua bentuk musuh, baik musuh yang berupa adamiyan, anak Adam, itu manusia, atau musuh yang berupa binatang buas. Jadi orang yang sedang dalam keadaan takut diterkam binatang buas, itu pun boleh melakukan sholatul khauf. Atau dia sedang lari dari binatang buas misalkan, boleh juga melakukan sholat dengan tata cara sholatul khauf. Karena masuk dalam kategori musuh, semua bentuk musuh, baik anak Adam ataupun musuh dari kalangan binatang buas. Mimma yakhaful insan ala nafsihi minhu, dari musuh yang manusia mengkhawatirkan dirinya dari serangan musuh tersebut. Jadi sama saja, baik anak Adam ataupun binatang buas musuhnya. Kasail alladhi yuridu ahlahu au malahu, seperti contohnya perampok yang ingin merampok keluarganya atau hartanya. Ini juga musuh. Wal gharim adh-dhalim wa ghairi dhalik, atau seorang al-gharim, rentenir yang zalim. Rentenir yang zalim. Baik. Atau kreditor yang zalim, dan yang selain itu dari contoh-contoh musuh yang dikhawatirkan oleh seseorang. Intinya disyariatkan melakukan sholat khauf dalam situasi dan kondisi khauf, takut atau genting. Baik genting ketika dalam peperangan, peperangan melawan orang-orang kafir, atau peperangan melawan pemberontak atau penjahat, perampok, atau yang lainnya. Atau dalam situasi genting karena khawatir terkaman binatang buas, atau yang lainnya. Baik. intinya disyariatkan, nah, berdasarkan ayat tadi. Pembahasan kedua, dalilu masyru'iyatiha, dalil disyariatkannya salat khauf. Wad dalilu ala masyru'iyatiha al-kitab wa sunnah wal ijma'. Dan dalil disyariatkannya salat khauf itu ada dalam Al-Kitab, yaitu dalam Al-Qur'an, wasunnah, juga ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ijma', juga ada dalam ijma', kesepakatan para ulama. Amal kitabu, adapun dalil dalam Al-Kitab yaitu Al-Qur'an, faqauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 102. Allah berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak walyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum walta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak walyakhudhu hidrahum wa aslihatahum. Apabila engkau ya Muhammad berada di tengah-tengah mereka, para sahabatmu, kemudian engkau hendak menegakkan sholat bersama mereka, maka hendaklah satu kelompok dari mereka sholat bersamamu. Yaitu jamaahnya dibagi dua, makmumnya dibagi dua kelompok. Hendaklah satu kelompok sholat bersamamu. Dan hendaklah mereka sambil sholat ya menyandang senjatanya. Wa idza sajadu falyakunu min waraikum. Dan apabila mereka telah menyelesaikan satu rakaat bersamamu, ya, maka hendaklah mereka na'am menyelesaikan rokaat yang sisanya yang kedua ya, secara sendiri-sendiri. Setelah itu salam, ya, kemudian bergantian dengan kelompok yang kedua. Ya, setelah makmum yang golongan yang pertama sudah selesai sholat satu rokaat bersama Nabi SAW, ya, kemudian rokaat yang kedua mereka kerjakan sendiri-sendiri, ya, dalam keadaan Rasulullah SAW menunggu sambil berdiri, ya, menunggu sambil berdiri. Setelah mereka salam golongan yang pertama ini, maka mereka bergantian dengan golongan yang kedua. Golongan yang pertama kembali berjaga-jaga. Nah, kemudian masuk golongan yang kedua ikut sholat. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra. Kemudian datanglah kelompok yang kedua. Golongan makmum yang kedua. Lam yusallu, yang belum sholat. Fal yusallu ma'ak. Dan hendaklah mereka sholat bersamamu. Bertakbir. Kemudian sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal yakhudhu hidrahum wa aslihatahum, dan hendaklah mereka selalu bersiap siaga dan selalu menyandang senjatanya, walaupun dalam sholat, karena situasi genting. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rokaat kedua, sedangkan golongan makmum yang kedua mereka rokaat pertama. Rakaat yang pertama. Kemudian na'am setelah itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan rakaat yang kedua, diikuti oleh makmum yang di belakang dari golongan makmum yang kedua. Na'am. Kemudian setelah selesai rakaat pertama, bagi golongan makmum yang kedua ini, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu mereka sambil duduk sebelum salam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu, kemudian golongan makmum yang kedua ini berdiri menyelesaikan rakaat yang kedua masing-masing. Ya. Nah, kemudian mereka setelah selesai rakaat yang kedua, nah, bertasyahud dan seterusnya, kemudian salam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini tata cara sholat khauf yang disebutkan dalam ayat ini. Ya. Wasallaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ajma'as sahabatu ala fi'liha. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan tata cara sholat yang disebutkan dalam ayat di atas tadi. Dan demikian pula para sahabat sepakat. Naam, bolehnya melakukan tata cara sholat yang disebutkan dalam ayat tadi. Dalam surat An-Nisa ayat 102. Nah, ini dalil disyariatkannya sholat khauf. Nah, jadi sholat khauf berapa rakaat? Hanya dua rakaat. Hanya dua rakaat. Baik. Apakah salat khauf yang dilakukan hanya dua rakaat dengan cara mengqasar itu dilakukan ketika peperangan tersebut adalah peperangan yang membutuhkan safar, ya, ataukah peperangan di kampung sendiri? Nah, baik. Para ulama berselisih dalam masalah ini. As-sahih seperti yang ditunjukkan dalam ayat tadi. Bahwasannya boleh, naam, walaupun peperangan tersebut tidak membutuhkan safar, yaitu peperangan mungkin terjadi di kampung sendiri. Nah, ya, jadi walaupun peperangan tersebut terjadi di kampung sendiri. Nah, dengan dalil tadi, in khiftum an yaftani an yaftani tinakumul ladzina kafaru. Jika kalian khawatir akan diserang oleh orang-orang yang kafir, oleh musuh. Baik. Misalkan sudah ada berita musuh sudah dekat. Nah, jadi musuhnya yang datang ke kampungnya atau ke kotanya, datang menyerang. Maka kaum muslimin yang di kampung tersebut atau di kota tersebut siap-siap, ya, karena sudah ada berita akan masuk, nah, musuh-musuh Allah, ya, dan Rasulnya, maka boleh walaupun di kotanya sendiri, di kampungnya sendiri dalam situasi genting seperti ini untuk melakukan sholat khauf dengan tata cara seperti tadi, yaitu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, nah, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah. Jadi bukan khusus peperangan yang membutuhkan safar, bukan. Ya. Nah. Tetapi peperangan di tempat sendiri pun dalam keadaan hadhar atau mukim, ya, boleh melakukan tata cara sholat khauf. Yaitu sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Baik. Sehingga di antara uzur yang membolehkan mengqasar salat, ya, naam, safar dan situasi khauf, genting. Nah, ketika safar boleh seseorang mengqasar salat. Disyariatkan. Demikian pula ketika genting, ya, situasi khauf atau genting seperti ini boleh juga mengqasar salat. disyariatkan mengqasar salat seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Terus bagaimana kalau sholatnya sholat maghrib? Baik, kalau sholat maghrib disebutkan oleh para ulama seperti oleh Al-Imam Ahmad, Imam Malik, dan yang lainnya, juga diantaranya Imam Syafi'i dalam satu pendapatnya, bahwasannya kelompok makmum yang pertama yang sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kelompok makmum yang pertama itu sholat bersama imam, sholat bersama imam sebanyak 2 rakaat. Dua rakaat bersama imam, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk rakaat ketiga, dan makmum di belakang menyelesaikan rakaat ketiga secara sendiri. Menyelesaikan sendiri-sendiri sampai salam, selesai salam baru meninggalkan tempat sholat untuk berjaga-jaga, kemudian masuk golongan yang kedua. Golongan yang kedua masuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada rakaat ketiga. Masuk bersama imam masuk bersama imam pada rakaat yang ketiga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam imam rakaat yang ketiga, kemudian makmum rakaat yang pertama. Setelah itu imam menunggu makmum sampai selesai rakaat yang ketiga. Imam menunggu makmum sampai selesai rakaat yang ketiga, sambil duduk. Kemudian setelah mereka makmum ini menyelesaikan 2 rakaat yang tertinggal secara sendiri-sendiri, kemudian sholat salam bersama imam secara bersama-sama. Ini kalau sholatnya sholat maghrib. Adapun kalau sholatnya sholat zuhur, asar, isya, enggak ada iskal dikosor menjadi 2 rakaat. Demikian pula kalau sholatnya sholat subuh 2 rakaat, tidak ada iskal. Baik, kemudian kita lanjut pada pembahasan yang ketiga syarat-syarat bolehnya melakukan sholat khauf. Wa tusyra'u shalatul khauf bi syartain. Disyariatkan salat khauf dengan 2 syarat. Asyartil awal, syarat yang pertama, an yakunal aduwwu mimman yahillu qitaluhu. Hendaknya musuh yang dihadapi ini adalah musuh yang halal untuk diperangi, musuh yang boleh untuk diperangi. Kita lil kufar seperti peperangan melawan orang-orang kafir, ya, kafir harbi, ya. Nah. Wal bughah wal muharibin kama sabak, atau peperangan melawan para pemberontak, ya, atau para penjahat, merampok, kama sabak, sebagaimana yang sudah berlalu tadi. Ini syarat pertama. Hendaknya musuh tersebut adalah musuh yang boleh diperangi, ya, secara syariat. Nah. Wa syartu tsani, syarat yang kedua, an yukhaf hujumuhu 'alal muslimin halas shalah. Syarat yang kedua adalah dikhawatirkan, nah, musuh tersebut menyergap atau menyerang kaum muslimin, ya, ketika mereka sedang sholat. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua, naam, dikhawatirkan musuh menyerang kaum muslimin ketika mereka sedang sholat. Jadi ketika khawatir, naam, kalau kaum muslimin sholat mereka akan menyerang, ya, maka boleh melaksanakan, naam, sholat khauf. Ya. Karena orang-orang kafir atau musuh-musuh kaum muslimin memanfaatkan, naam, momen-momen, ya, lemahnya kaum muslimin, ya. Nah, jadi menyerangnya ketika sholat, ya, nah, baru diserang. Nah. Maka ketika kondisinya khawatir seperti ini, khawatir ketika sholat kaum muslimin diserang, maka boleh melaksanakan sholat khauf. Nah, ini dua syarat bolehnya melakukan sholat khauf. Nah, bolehnya melakukan sholat khauf. Nah. Al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua, ya, selesai dari masalah yang pertama tentang hukum salat khauf, dalilnya, dalil disyariatkannya salat khauf dan syarat bolehnya melakukan salat khauf. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua sekarang. Kaifiyatu salatil khauf, tata cara salat khauf. Ja'at salatul khauf ala iddati sifat. Salat khauf itu datang dengan beberapa cara. Jadi datang beberapa cara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat khauf. Bisa antum merujuk ke kitab Bulughul Maram, ya, tentang bab salat khauf. Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau menyebutkan hadis-hadis tentang salat khauf, ya. Naam. Ada beberapa hadis tentang salat khauf yang masing-masing berbeda tata caranya. Bisa antum merujuk ke kitab Bulughul Maram. Wa minha, di antara tata cara tersebut, di sini disebutkan salah satu caranya, ya, salah satu tata caranya. Wa minha, salah satu tata caranya atau di antaranya, as-sifatul waridatu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Sahal ibni Abi Hafsah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di antara tata cara salat khauf adalah tata cara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahal bin Abi Hafsah Al-Ansari. Wa hiya ashbah bi sifatil madhkura fil Qur'anil Karim. Dan tata cara ini yang disebutkan dalam hadis Sahal bin Abi Hafsah Al-Ansari Ini sangat mirip dengan tata cara yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu tata cara yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 102 tadi. Wa fiha ihtiyatun lis-shalah. Dalam tata cara tersebut terdapat sikap kehati-hatian terhadap salat. Wa ihtiyatun lil-harb, dan di dalamnya juga terdapat kehati-hatian na'am dalam kondisi harb, peperangan. Wa fiha nikayatun bil-adu, dan padanya juga ada na'am bentuk nikayah, ya, usaha untuk mengalahkan adu musuh, nah, dengan tata cara yang disebutkan dalam ayat tadi, surat An-Nisa ayat 102. Wa qad fa'ala alaihi salatu wassalam hadhihi shalah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan tata cara salat yang seperti ini. Fi ghazwati dzatir riqa', dalam perang Dzatur Riqa'. Dalam peperangan Dzatur Riqa', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat khauf dengan tata cara yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 102 yang kita sebutkan tadi. Wasifatuha kama rawaha Sahal, tata caranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sahal bin Abi Hatma Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Anna ta'ifatan saffat ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatan wijahal adu. Bahwasanya satu kelompok salat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kelompok yang lain menghadapi musuh. Fa shalla billati ma'ahu rak'ah. Maka kelompok yang pertama salat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam satu rakaat saja. Tsumma tsabata qa'iman, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berdiri, ya. Wa atammu li anfusihim, dan mereka makmum menyelesaikan rakaat kedua sendiri-sendiri sampai salam, ya. Kemudian beranjak dari tempat salat bergantian dengan kelompok yang kedua. Tsuman sarafu, kemudian beranjak. Wa safu wijhal adu, dan kemudian berbaris untuk menghadapi musuh. Waja'atil ukhra, kemudian datanglah kelompok yang kedua. Fasholla bihim ar-rak'atal lati baqiyat min salatih. Maka kelompok yang kedua ini salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rakaat yang tersisa dari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaat yang kedua, sedangkan mereka rakaat pertama. Tsumma tsabata jalisan, setelah selesai rakaat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap duduk. Sebelum salam beliau duduk. Sedangkan para makmum menyelesaikan rakaat yang kedua secara sendiri-sendiri. Setelah selesai para makmum dari rakaat yang kedua, wa atammu li anfusihim, menyempurnakan sendiri-sendiri, ya, setelah selesai, tsumma sallama bihim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salam bersama para sahabatnya, na'am, dari kelompok makmum yang kedua. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini salah satu tata cara salat khauf. Salah satu tata cara salat khauf, dan di sana ada tata cara salat yang lain, ya, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram. Silakan merujuk ke sana. Nah. Kemudian disebutkan dalam ayat tadi, wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka sambil menyandang senjatanya. Nah, muncul masalah, apa hukum menyandang senjata ketika sholat? Nah, yaitu sholat. Nah, khauf. Ikhtalafa al-ulama fi hadhihi al-mas'alah, para ulama berselisih dalam masalah ini. Sebagian para ulama berpendapat hukumnya sunnah, menyandang senjata ketika sholat khauf. Sedangkan sebagian para ulama yang lain berpendapat wajib. Nah, berpendapat wajib. Kenapa? Karena bentuknya perintah, wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka menyandang senjatanya, yaitu senjata mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk menyandang senjata sambil sholat khauf tadi. Dan hukum asal perintah dari Allah adalah apa? Wajib. Hukum asalnya adalah wajib. Nah, taib. Dan ini yang naam lebih mencocoki dalil, ya, hukumnya adalah wajib. Nah, dan ini salah satu pendapatnya al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, karena Imam Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Nah, ada pendapat lamanya, ada pendapat barunya. Nah, salah satu pendapatnya beliau berpendapat sunnah, salah satunya lagi berpendapat wajib. Kemudian dalam sholat khauf, apakah disyariatkan azan dan iqamah? Naam, ya, disyariatkan azan dan iqamah. Dalam Sahih Muslim disebutkan, naam, tentang sholat khauf, ya. Kemudian ada lafad fanudiya lissolah, ya. Kemudian diseru untuk melaksanakan sholat. Seruan untuk sholat apa? Azan. Nah, sehingga lafad ini, nah, menunjukkan atau sebagai dalil ketika sholat khauf pun, ya, ada azannya, ada iqomahnya. Nah. Baik. Tadi tata cara sholat ketika khauf, ketika takut atau genting. Sekarang, apakah dilakukan sholat khauf dengan tata cara seperti tadi, ya, ketika kondisinya sedang syiddatul khauf, ya, kondisinya sedang syiddatul khauf, ya. Jadi ada khauf, ada syiddatul khauf, ya. Ada kondisi takut, ada kondisi genting, ada kondisi apa? Sangat genting, sangat takut, ya. Yaitu ketika apa? Ketika bertemunya, nah, apa ini, kaum muslimin dengan orang-orang kafir di medan tempur. Nah, ketika dalam keadaan seperti ini, di medan tempur, ya, peperangan dari pagi sampai maghrib misalkan, ya, otomatis di situ ada sholat duhur, ada sholat asar. Ya. Bagaimana tata cara sholatnya kaum muslimin ketika seharian perang? Ya, seharian naam adu senjata, adu pedang dengan musuh, ya. Taib, dalam kondisi seperti ini, nah, jumhur para ulama mereka menyebutkan bahwasannya kaum muslimin sholat semampunya. Nah, sholat semampunya, baik sambil berjalan, ya, sambil berlari, atau sambil di atas kuda, ya, sambil di atas kendaraan. Nah, apakah dia menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat? Nah, jadi sholat sambil perang. Nah, ya. Nah, dan untuk ruku sujudnya dengan isyarat kepala. Ruku sujudnya dengan isyarat kepala, ya, seperti orang yang sedang sakit. Kan sujudnya dengan isyarat kepala, ya. Nah, isyarat sujud lebih rendah daripada isyarat ruku. Nah, jadi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Jika kalian takut ya, maka ya salatlah sambil berjalan atau berlari atau sambil di atas kendaraan. Nah. Baik. Demikian pula ucapan Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan fa in kana khaufu ashad min dzalik sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim rukban wa rukbanan mustaqbilan qibla wa ghairu mustaqbiliha. Ya. Apabila kondisi gentingnya itu dahsyat ya, lebih dahsyat dari itu ya, itu dalam ketika terjadinya pertempuran tadi, maka sholatlah kalian sambil berjalan, sambil berlari ya, sambil berdiri di atas kaki-kaki mereka atau di atas kendaraan mereka, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Nah, ini tata cara sholat fi syiddatil khauf, ketika dalam keadaan sangat genting atau sangat takut, seperti ketika di tengah-tengah pertempuran atau peperangan. Ya. Baik. Nah, baik. Selesai dari penjelasan tentang sholatul khauf ya. Nah, dan bagi yang ingin mengetahui tata cara sholat khauf yang lain bisa merujuk ke kitab yang disebutkan tadi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.